depan bersama Mona tak halus. Halus. Apa nih sih halus? Mulai mau halus dong. Ketahu ya. Mari ini, mari ini. Ayo, goyang bareng yo. Seperti birunya langit, hatimu pasti, hatimu dua. Biarlah bersama di dalam suka, di dalam duka, berdua kita bahagia. Mas Ode, oke. Ya apa kabar ya mas? Ya apik lah. Biasa ya. Kabar lu gimana, baik? Oh, gue baik dong. Yo! Tak tok. Jangan kau simpan cintamu di balik kawan yang hitam. Karena langit masih seperti tangannya mana buat